cinta. Itu ya. Semua dalam keraguan aku dan semua yang terluka karena kita. Aku kan menghilang dalam pekat malam. Lepasku melayang, biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Sempurna.